واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل السابع فصل ketujuh أي السورة tentang masalah musyawarah. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا غنى لولي الأمر عن المشاورة. Penguasa itu tidak boleh tidak pasti membutuhkan musyawarah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan nabinya saja untuk bermusyawarah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan doakan agar mereka mendapatkan ampunan Allah. Wasyawirhum fil amr, dan terus musyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Namun faiza azamta fatawakkal ala Allah, jika engkau telah bertekad bulat maka bertawakkal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Waqad ruya, dan dilihatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qil, dan ada yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah dengan beberapa tujuan. Pertama, li ta'lifi qulubi ashabihi, untuk mengambil hati para sahabatnya. Kemudian kedua, supaya diteladani orang yang datang setelah nabi. Kemudian yang ketiga, supaya keluar dari para sahabatnya ra'i, pendapat yang bagus dalam perkara yang tidak ada wahyu di dalamnya. Itu perkara berkaitan dengan masalah perang wal umur juz'iyah dan perkara-perkara parsial yang lainnya. Faghairuhu, maka selain beliau sallallahu alaihi wasallam, aula fil masyarati, lebih layak untuk melakukan musyawarah. Wa tajarubi lakinnahu qadir lakinnahu ghairu thiqatin fi dinihi fa innana la nastarim fa nastarim la nastashiru fashiru lakin ayyuhma tuqaddam al-asabu anahu tuqaddam istikharatu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzahum ahadum bil amri yakni wala idzahamma idzahamma ahadum bil amri yakni walam yabdu lahu bi sayyid fal yusalli rakataini walam yakul fal usawir fa tubda'u awalan bil istikharati summa inna in badalaka lana sayun wa ila fastaqir tanian ayyuk satu ayyuk tada di anna nabiy sallallahu alaihi wasallam usmatun di umati tania salisat ayat salisa min ra'yu ra'ya astafija min ra'ya nam minhum ra'ya fi malam yang dil bil fahi maka min insani laisa sayan fi ainika lakin engkau mengalami malaikat mereka fastaqrib ara annabi min uqulihim. Nah, idza jika demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya li hadzal fawaidil ishta untuk faedah tiga faedah berikut ini al ishta yang bisa dihitung atau beberapa al fawaid ishta untuk beberapa faedah berikut ini. Yang pertama mengambil hati kawan-kawan sehingga mereka tidak mengatakan bahasanya orang tersebut yaitu Nabi istabadda fi ra'yihi, orang yang memaksakan pendapatnya padahal perkaranya urusannya adalah urusan yang mustarak milik bersama. Fal amru maka urusan itu seandainya cuma berkaitan dengan dirimu sendiri maka anda bebas, silakan anda bermusyawarah ataupun tidak bermusyawarah. Dan jika satu perkara itu milik hanya orang mustarak jihad atau perkara bersama yang lain maka bermusyawarah. Mengingat faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun urusan yang berkaitan dengan bikhasati nafsika pribadimu sendiri maka anda merdeka. Ya, maka di sini kata Zaimin urusan itu ada dua macam. Ada urusan murni urusan pribadi. Urusan pribadi. Maka kalau urusan itu murni urusan pribadi, maka seorang itu merdeka. Mau ngajak rembukan ya silahkan, enggak ngajak rembukan siapapun silahkan. Pengen makan bakso pakai duit sendiri, aduh, ya terserah. Enggak perlu ngomong-ngomong, enggak apa-apa. Enggak perlu tanya-tanya bakso yang enak yang mana, itu tidak sebuah keharusan. Kemudian yang kedua, jika perkara itu adalah perkara mustarok melibatkan banyak orang, kalau nikah mustarok atau murni sendiri mustarok ada melibatkan orang tua, melibatkan ini ya, maka ya, perlu rembukan orang tua kapan longgarnya bisa datang dan sebagainya. Enggak kemudian main sendiri, tetapkan sendiri tanggal sekian tertinggal bu, kan mau datang tanggal sekian nih aku menikah. Nah kemudian faedah pertama dari musyawarah kata Ibnu Taimin adalah mengambil hati dan simpati. Kalau bawahan itu tidak pernah diajak rembukan, maka dia melihat pimpinannya itu adalah orang yang seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri, diktator, otoriter. Tapi kalau pemimpin kemudian ngajak bawahan untuk diminta sarannya. Sarannya pun bukan hanya sekedar ditampung, namun juga di jika memang bagus dan diambil, itu bawahan senang, merasa diwongke, kata orang Jawa, merasa dimuliakan. Kenapa? Pendapatnya, ide-idenya itu diterima. Ini sangat bagus untuk kekompakan. Supaya sebuah tim itu kompak. Nah itu seorang pemimpin punya kewajiban untuk mengambil hati dan simpati bawahannya. Jadi bawahannya senang, loyal, maka timnya kompak. Kemudian lakin akan tetapi, meskipun demikian, jika engkau bingung tentang satu perkara, maka ada dua jalan. Ini. Maka ada dua solusi. Pertama adalah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kau salat dua rakaat, kemudian setelah itu engkau berdoa dengan doa istighfar yang terkenal. Tentang masalah istikharah itu letaknya di mana dan dalam kondisi apa, fuqaha berselisih pendapat atau ulama berselisih pendapat. Sebagian berpendapat bahasanya istikharah itu manakala orang itu bingung. Ketika orang itu bingung, ini saya harus gimana, maka itulah waktu untuk istikharah. Di antara ulama yang mengambil pendapat semacam itu adalah Syekh Ibnu Zaimin rahimallahu taala. Dia mengatakan tadi, "Idza sabaha 'alaikal amru," jika Anda kebingungan, rancu, sebaiknya melakukan yang mana, maka istikharah. Penjelasan yang kedua mengatakan bahwasanya istikharah itu dilakukan, salat istikharah dan doa istikharah itu dilakukan setelah orang itu mantap dengan satu pilihan. Ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad Basmul di kitab beliau Buruyatul Mutatawwi' fi Shalatit Tatawwu'. Dengan alasan karena nanti mengatakan iza hamma ahadukum, hamma di sini artinya niat, tekad, maka jika salah satu kali sudah berniat dan bertekad. Maka berkata dengan doa istikharah, ada cerita tentang Syekh Al-Albani yang kadang diceritakan oleh yang saya sempat dengar dari melalui Syekh Ali Al-Halabi, yang mengatakan bahasanya pada satu ketika beliau dengan jumlah yang lain duduk-duduk di dekat Syekh Al-Albani. Kemudian ketika itu telepon berdering, Syekh Al-Albani kemudian mengangkatnya. Ada seorang perempuan nelpon Syekh dan dia tanya, kalau saya bingung apa, pokoknya saya ada masalah gini, gimana, apa yang saya harus saya lakukan. Syekh Al-Albani mengatakan, tidak akan istikharah. Terus orang tadi kemudian penelpon tadi mengatakan, gimana cara itu, cara istikharah itu. Pak Syekh menjelaskan dengan penuh ketelatenan, dia menjelaskan kalau sholat istikharah itu ya yang kondisi berwudu, Anda sholat dua rakaat, bukan sholat yang fardu. Setelah itu setelah selesai sholat kemudian berdoa. Selesai sholat berdoa. Nah, maka kurang lebih kita mengatakan ada doanya, harus ada doanya. Gimana doanya? Gimana doanya? Tolong saya ajari doanya. Tolong saya ajari doa istighfar. Maka kata Sali, kami sudah jengkel. Ini pernahnya ini bikin kerjaan aja suruh ngajari doa bareng. Namun Sali ini melayaninya dengan penuh kelapangan hati. Akhirnya saya mendiktikan doa istighfar. Diktikan Allahumma. Dan tambah lagi pelan-pelan diktikan doa istighfar. Padahal Sa'ari dan teman-temannya jengkel. Orang ini ngerjain maka pelajaran yang diambil dalam akhirnya adalah kelapangan dada terhadap ulah banyak orang. Orang tuh macam-macam, ada yang begini, ada yang begitu. Itu di antara sifat ulama ya, atau bahkan sifat orang muslim secara umum, lapang dada. Di antara ketawaduan jahilannya adalah sikap dia tersebut. Tapi kalau dalam kisah jahilan ini masih mending orangnya nelpon. Sekarang orangnya minta SMS, minta itu diajari hadis, tolong hadis, tolong sebutkan dalil, tolong sebutkan hadis, ya, ini hadisnya panjang, ya, kalau nelpon kan penting, tinggal dibacakan, tinggal dicatat, kalau mau nyatat, nah ini SMS, SMS ketak-ketik, dalil pakai tulisan Latin, dan sebagainya. Ini tentu lebih jelek, Kemudian yang kedua adalah solusi yang kedua adalah musyawarah dengan dzawi ra'yi al-amna, orang yang punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus, al-amna dan orang yang amanah karena bagus agamanya. Maka orang yang mustasyar, orang yang kita ajak musyawarah, curi nasihat, itu harus memiliki dua hal. Pertama adalah kualitas agama yang bagus sehingga dia bisa amanah. Kemudian yang kedua adalah ar-ra'yu, orang yang memiliki pendapat, ide-ide yang cemerlang. Maka seandainya kita andaikan kita jumpai ada seorang yang dayinan bagus agamanya, mengetahui hukum syariat, akan tapi dia tidak punya pendapat-pendapat yang bagus. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui kondisi manusia, tidak mengetahui, tidak mengenal berbagai perkara yang ada. Maka orang seperti ini tidak kita ajak untuk bermusyawarah. Bukan karena tidak bagusnya agamanya, namun karena tidak sempurnanya kemampuan dia. Namun seandainya kita lihat Rasulullah Muhannaq, seorang yang Muhannaqan fi ra'yi, orang yang sangat piawai dalam pendapat, mengenal banyak karakter manusia, bertajaruh dan punya banyak pengalaman, akan tapi dia tidaklah terpercaya agamanya. Maka ini idealnya kita juga tidak bermusyawarah dengannya. Ya, maka orang itu punya ide-ide cemerlang, saran-saran yang bagus. Itu di antara kiatnya adalah tajarrub. Orang itu orang yang berpengalaman. Ya, pernah begini, pernah begitu, pernah ketemu orang semacam ini, bergaul dengan orang semacam itu. Ya, dia itu punya saran-saran yang bijak. Demikian juga mengenal karakter orang. Karakter anak muda, karakter orang tua, dan sebagainya. Maka orang semacam ini orang yang punya dawi ra'i. Nah, lakin ayyuma yuqaddam, akan lebih berkaitan dengan istikharah, manakah yang didahulukan, istikharah ataukah musyawarah? Al-Athar pendapat yang lebih tepat yang didahulukan adalah alat istikharah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah satu kalian berkeinginan untuk melakukan satu hal. Nah, berkeinginan di sini maknanya kata Syekh, yaitu lam yabdu lahu fihi syai', belum nampak padanya satu pilihan. Dia masih bingung. Maka dalam dia sholat dua rakaat, Nabi katakan maka dalam dia sholat dua rakaat, tapi tidak mengatakan dalam dia musyawarah. Maka ini dalil bahasa yang pertama kali dilakukan adalah musyawarah. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah istikharah, kemudian infad adalah kasyai. Kemudian jika setelah istikharah itu kita dapat mantap dengan satu hal, maka adalah itu yang kita kerjakan. Baila setelah istikharah, kok belum menemukan kemantapan hati mau melakukan hal apa. Nah, di sini letaknya musyawarah. Maka pada penjelasan Syekh Utsaimin, musyawarah itu dilakukan manakala orang itu masih saja bingung setelah istikharah. Dan manfaat yang kedua adalah dalam musyawarah Nabi, supaya Nabi diikuti karena Nabi SAW terhadap untuk umatnya. Yang ketiga adalah agar Nabi bisa mengeluarkan dari bawahannya pendapat-pendapat yang berlian dalam perkara yang tidaklah turun wahyu Al-Quran dalamnya. Maka min insan yang betapa banyak orang laisa syai'an fi ainika, tidak punya nilai apapun di depan matamu, lakin akan tapi dia memiliki pendapat yang tidak engkau miliki. Maka keluarkanlah pendapat manusia dari akal-akal mereka. Min amri huruf. Wakat bidzalika, dan Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka mempunyai sawara. Allah Ta'ala berfirman, dan apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya bertawakal kepada Allah. Mikalah orang-orang yang menjadi besar wal fawahish dan berbagai perbuatan keji, wa idza maghdibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memaafkan. Walladzina istajabu li rabbihim, dan orang-orang yang menjawab seruan Rabbnya dan menegakkan salat serta urusan mereka dimusyawarahkan di antara sama mereka, wa mimma razaqnahum, dan di antara sebagian apa yang kami rezekikan pada mereka, yang fikun, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Tentang idza maghdibu, madzin adalah tambahan bagaimana perkataan Ar-Razi, seorang penyair yang bersair dengan syair ujar, ya taliban kut fa'idatan ma ba'da idza za'ida, wahai santri kut fa'idah, ambillah fa'idah, maksudnya ma ba'da idza, setelah idza itu za'idah, tambahan. Dan contohnya sangat banyak dalam Al-Quran. Maka jika mereka marah, Allah memuji orang-orang yang juga marah, mereka memaafkan. Itu pada saat marah. Artinya pada saat marah, mereka bisa mengendalikan dan mengontrol diri mereka, kemudian memaafkan kepada orang yang sebenarnya dia marahi. Kemudian wahyu. Jadi dalil-dalil ayat ini wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum di sini adalah al-amru, di sini adalah al-am, lafaz am. Namun am di sini yang dimaksudkan tentu al-am urida bil khusus. Lafaz am namun maksud yang diinginkan adalah khusus, tidak semua perkara. Dan perkara tertentu. Maka perkara semua perkara tersebut yakunu minhum syura, dimusyawarahkan di antara mereka. Namun jika seorang penguasa itu sudah tabayyana, sudah berpandangan fajal maslah, adanya manfaat dalam satu hal, maka dia tidak perlu musyawarah. Maka musyawarah diperlukan jika sedang ada hal-hal yang tidak iskal, hal-hal yang membingungkan. Walaupun jika tidak ada, maka fa'idha tabayyana, jika telah jelas semua, maka berlakulah ayat fa'idha azamta fatawakkal alallah. Nah, ini penting perkataan penulis di sini, lakin idza tabayyana wala amri wa fil maslahati fala hajata lisyura. Maka sikap pemerintah itu jangan dengarkan omongan semua orang. Itu gak jadi-jadi program kalau juga kan omongan semua orang, ada program demikian, oh, ada orang masih tanggung demikian, tanggung demikian, itu gak jadi-jadi. Namun apa? Kalau memang sudah di setelah diteliti telah agak mantap kalau ini benar, jalan gak? Tanpa perlu nulis omongan orang-orang yang berkomentar. Kemudian berkaitan dengan mengenal surat-surat 36 sampai 38 ini, ada catatan kaki yang bagus sampai dalam tulis. Ya, bagus. Ibadul Abdi Sifat Atas yang ada dalam surat surat 36-38 adalah atas sifat, bukan atas benda. Al-Abdi Kulluhu Yang Tadil Mughayyar Rata. Memang kaidah Nahwu mengatakan atas seluruhnya itu mengandung pengertian Al-Mughayyar Rata, terdapat perbedaan antara sebelum kata sebelum atas dan setelah atas. Namun yang namanya muhayyarah beda itu ada tiga macam. Yang pertama beda kata-katanya, beda makna, dan beda sampelnya atau bendanya. Artinya anal ma'tuf anil ukhra ghairul ula, yang disambungkan dengan yang lain itu ghairul ula, berbeda dengan yang berikutnya. Maka jika Anda mengatakan kama zaitun wa amron fahada ainiya, maka ini ainiya, atasnya karena melihat ain benda, yaitu ainil ma'tuf ghair ainil ma'tuf alaih. Ma'tuf itu berbeda dengan ma'tuf alaih. Wa idza qulta, maka jika Anda mengatakan ja'a Zaidun al-Karim wal Faris wal Jawad, datanglah Zaid yang dia adalah seorang yang dermawan, seorang yang dermawan, al-Faris pandai menunggang kuda, al-Jawad sama dermawan, dan semacam itu. Maka atas di sini adalah atas sifat, mughayyarahnya adalah mughayyarah sifat, berarti mughayyarah apa? Ma'nawiyah. Contohnya adalah ayat berikut ini, ayat surah 36-38. Kalau tidak ada atas amanu wala rabbim yatawakkalun walladzina yastanibun walladzina yastajabu. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala tabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa. Alladzi khalaqa fasawa ini atas kepada al-a'la, maka sucikanlah nama Rabbimu yang maha tinggi, derajat yang menciptakan, kemudian sawa menyempurnakan penciptaan, dialah yang mentakdirkan berbagai hal dalam memberikan petunjuk, wala ya'khudzul mar'a, dialah derajat yang mengeluarkan rumputan di padang gembalaan, wa ja'ala husa'an ahwa, lalu Allah jadikan rumputan tersebut hitam kering. Adapun perbedaan antara maktub dan maktub ala itu cuma lafaz. Contohnya adalah ucapan penyair, fa'alfa kaulaha, maka dia jumpai perkataan perempuan itu kadiban wa mainan, kebohongan, wa mainan dan kebohongan, sama. Cuma lafaznya beda, maka atasnya apa? Maka tahoyonya tahoyo, ini lafaz. Wahuna, maka di sini perbedaan antara sebelum atof dan setelah atof itu adalah lafziyah, cuma perbedaan kosakata. Kalau para ulama mengatakan ada perbedaan antara Anda sambungkan sifat yang menjadi maktuf, maktufah dengan wawu, atau Anda datangkan tanpa atof. Fa'innaha, maka sesungguhnya Idza atat ma'tufatan, jika sifat itu diatofkan, fahiyah makal itu tufidu, menunjukkan bergandengnya sifat tersebut. Kemudian ditekankannya ma'tuf alaih, ka'anna huqan, maka orang yang melakukan atof itu akan mengatakan, dan dia juga memiliki sifat demikian-demikian. Contohnya adalah ucapan Ja'al Zaidun al-Fadil wal-Karim wa-Suja' wal-Alif. Maka di tanpa maka di sini anau jami'un baina hadis sifat, orang tersebut mengumpulkan sifat-sifat ini. Di samping maknanya adalah idofah, di samping takkid menguatkan masa pokok ma'tuf suatu sebelum ma'tuf. Faya taufid, taufid taukid, maka atas sifat dengan wawu itu memberikan makna taukid. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang tawahamah beranggapan ta'adudah adzati, adanya berbilangnya benda, fa'inna tumna, maka itu dilarang. Kalau kolam kasaran, seandainya ada orang yang mengatakan qadima ilal bilad, datang ke negeri tersebut, Presiden A, dia disambut oleh Wazir Difa' al-Mufattish, Menteri Bela Negara Mufattish Am itu mungkin teman kita, Komandan TNI. Wanai Bustani dan wakil raja yang kedua. Wanai kalau min sifat itu dia sudah sebutkan sifat-sifatnya. Faitakan asami, maka jika pendengar menyangka bahasanya itu tiga orang, faina yumna, maka wawu di sini dilarang. Faitakan asku atau dihilangkan. Melihat oleh karena itu ada juga orang yang tidak mengerti bahasanya sifat-sifatnya adalah dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mengira bahasanya di sini terdapat ta'adudun, bilangan yang berbilang. Kemudian kalau ma'ruf rahimallahu taala wa istasyarahu, jika penguasa itu satu musyawarah dengan mereka, maka jika salah satu anggota musyawarah itu memberikan penjelasan, satu hal yang wajib diikuti berupa Alkitab, sunnah rasulnya, ataukah perkumpulan kaum muslimin, fa'alaihi ittiba'u dzalik, maka dia punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Walau ta'atan tidak ada ketaatan untuk seorang pun fikhilafiza dikaman kalah menyelisih hal itu. Dan Quran secara rasul satu sepakat ingkan aziman fitini wa dunia, meskipun dia adalah orang yang sangat akun, dia mengakukan dalam urusan agama atau penurusan dunia. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya yaladzina amanu wa orang-orang yang beriman, ta'ala kepada Allah, ta'ala kalian pada Rasul dan penguasa, pemegang kendali dan otoritas lingkung dari kalian. Maka Al-Sanul Samin mengatakan hadis sahihun, ini sesuatu hal yang benar jika adalah menyampaikan semua pihak pendapatnya. Satu mengatakan ini haram karena Allah berfirman demikian, atau mengatakan ini haram karena Rasulullah SAW demikian. Wajib ittiba'uhu, wajib mengikutinya. Wala yukhadz, Bikoli ayi wahidin, janganlah yang diambil adalah ucapan siapapun, meskipun dia adalah orang tua, awiman, dan orang yang memiliki kedudukan yang istimewa dalam urusan agama atau urusan dunia. Kalau furidha, maka seandainya diandikan ana wahidin minar ra'iyah, ada salah seorang rakyat min ha'ulai mutasyari dari dari mereka para orang-orang yang diajak musyawarah ini, kalau pokok ternyata menyelisihi terjadi perselisihan, yang satu mengatakan ini haram karena Allah berfirman demikian, wajah wajib lalu datanglah menteri dan mengatakan ini tidak mengapa. Fa'inanana nabi al-awwal, lalu sang menteri, dia adalah penasihat yang kedua, mengatakan tidak mengapa, titik. Ini maka dalam kondisi macam itu terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang yang kita ajak musyawarah, maka kita mengikuti pendapat pertama meskipun meskipun seorang itu mengatakan pajak itu haram, tidak dibolehkan. Lalu sebagian menteri mengatakan pajak itu halal, dia adalah menggantikan ekonomi negara karena negara tidak memiliki sarwat tabiiyah, kekayaan alam, karena Saudi. Demikian pula tidak ada pada negara sina'ah, kemajuan industri, tidak ada di sana kecuali harta orang lain. Dalam kondisi ini ketika terjadi perbedaan pendapat, kita ambil pendapat si A, tidak kita ambil pendapat yang kedua. Hatta sampai-sampai walau meskipun dia atas hibu lima yara anahu maslah. Meskipun dia beralasan dengan semua perkara yang dianggap itu maslah, maka kita katakan maslah itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mengandung masalah. Demikian juga firman Allah wa ulil amri, ayat ini menjelaskan kewajiban ketaatan pada penguasa itu mengikuti ketaatan pada Allah. Oleh karena itu tidak ada fi'ilnya. Allah tidak mengatakan ati'ullah wa ati'urrasul wa uti'u ulil amri minkum, namun ati'ullah wa ati'urrasul, di sini kata-kata ati'u diulangi menunjukkan maksudnya Rasul itu ditaati secara tersendirian, tidak harus nunggu keterangan dalam Al-Quran. Wa ati'ul amri minkum, dan takdirlah orang yang mengurusi kehidupan kalian, ul amri yang menangani kalian.